Kau terlalu indah untuk dilupakan, namun begitu pedih untuk dikenang. Bersamamu adalah bagian terindah dalam hidupku, dalam takdirku. Kau sudah mendarah daging di hatiku, tapi mereka tak mau mengerti. Ku tahu aku bisa melangkah tanpamu, tapi ku tak mau. Aku tak mau. Wanitaku, adakah di sana sebuah hati setia direngkuku? Bila ada, jangan kau dengar kata mereka, biar dunia menyatukan kita. Kau sudah mendarah daging di hatiku, tapi mereka tak mau mengerti. Ku tahu aku bisa melangkah tanpamu, tapi ku tak mau. Aku tak mau. Wanitaku, adakah di sana sebuah hati setia direngkuku? Bila ada, jangan kau dengar kata mereka. Untukmu aku, adakah dia?